Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli nata'allamu wa ta'lim. Wa tadhakkura tadhkirna fa al-intifa'a wa al-ifada wa al-istifada wa al-hasala tamassu bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'ala al-huda wa dalala ala al-khaira. Wa qala musannifu al-hawi Abdullah bin Alwi al-Haddad radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihu bi ulumihi fi daraini amin. Ila qawlihi wa alayka bil muhafadha ala sunan ar-ratiba التي أرشدك الشرع إلى فعلها قبل المكتوبة وبعدها. Dan atas kalian hendaknya menjaga sunnah-sunnah rawatib, yang mana telah dianjurkan oleh agama untuk dikerjakan, baik itu yang sebelum sholat fardu ataupun yang setelah sholat fardu. Wahzar an tatasahal bitarki syai'in minha. Dan hati-hati kamu meremehkan dengan meninggalkan sebagian daripada sholat rawatib tersebut. Wa ma fataka minha bi'uzrin fabadir biqadha'ih. Dan jika kamu terlewatkan untuk melaksanakan sholat rawatib tadi itu dengan uzur, apalagi tanpa uzur, fabadir biqadha'ih, maka segera untuk mengqadha'nya. Di sini Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwil Haddad menganjurkan kepada kita untuk menjaga sunnah-sunnah rawatib, yaitu sholat-sholat sunnah yang digandengkan dengan sholat fardu. Yang digandengkan dengan sholat fardu, artinya sholat-sholat tersebut dilaksanakan sebelum sholat fardu atau setelah sholat fardu. Itu sholat sunnah rawatib. Dan dinamakan juga sholat sunnah rohaib. Ada nama yang lain selain rawatib, yaitu rohaib. Dan sunnah-sunnah rawatib ini sebanyak 22 rakaat. Di antara 22 rakaat, 10 rakaat sunnahnya sunnah muakkadah. Dan 12 rakaat sunnahnya sunnah ghairu muakkadah. Ini sunnah rawatib. Ya, qobliyah ataupun ba'diyah. Yang sunnah muakkadah artinya apa? Tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hadaran wala safaran, baik ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota ataupun Rasul sallallahu alaihi wasallam di luar kota. Itu rawatib muakkadah. Dan rawatib muakkadah ada 10 rakaat. Yang pertama adalah qoblas subuh. Ya, sunnatul fajar sebelum sholat subuh, 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh itu adalah rawatib yang muakkadah. Dan kemudian 2 rakaat sebelum duhur juga sunnah rawatib muakkadah. 2 rakaat setelah duhur sunnah juga rawatib muakkadah. Dan kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Jadi 2 sebelum subuh, 2 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Jumlah 10. Berarti jumlahnya berapa? 10 rakaat. Ini rawatib muakkadah. Ini rakaat-rakaat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik di waktu Rasul di kota ataupun di saat bepergian sekalipun. Ada yang 12 rakaat itu khairu muakkadah, pernah kadang ditinggal, kadang diamalkan. yaitu 2 rakaat sebelum duhur. Loh, berarti tadi 2 rakaat sebelum duhur ada 4 rakaat sebelum duhur. 2 rakaatnya muakkadah. 2 rakaatnya khairu muakkadah. Boleh 2 rakaat sendiri-sendiri, 2 rakaat kemudian salat lagi 2 rakaat. Yang pertama muakkadah, yang kedua khairu muakkadah. Boleh digabung. 4 rakaat sebelum duhur digabung langsung. 2 rakaatnya muakkadah dan 2 rakaatnya khairu muakkadah digabung dengan 1 kali takbir, 1 kali salam. Kemudian 2 rakaat setelah duhur sama dengan sebelum duhur. 2 rakaat setelah duhur berarti ada 4 rakaat. 2 rakaat yang muakkadah dan 2 rakaat khairu muakkadah. Boleh juga digabung sama seperti qobliyah tadi. Dan 4 rakaat sebelum asar. Ya, 4 rakaat sebelum asar. Rahimahullahu imra'an shalla qoblal asri arba'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Ini didoakan. Didoakan oleh siapa? Didoakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kesana kemari, kita punya niat untuk meminta doa kepada orang soleh, berusaha meminta doa apalagi kepada ulama, apalagi kepada orang wali, kita bisa dapat doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan salat 4 rakaat sebelum asar. Yang melaksanakannya Rasul mengatakan rahimallah imra'an shalla qoblal asr arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang melaksanakan salat 4 rakaat sebelum asar. Dirahmati oleh Allah. Doa Nabi pasti mustajab. Artinya pasti siapapun yang sholat 4 rakaat sebelum asar dapat rahmat dari Allah Subhanahu berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita butuh kepada doa Nabi, kepada doa orang soleh, kepada doa. Kita tidak bisa mengandalkan hanya amal kita. Amal kita ya begitu-begitu aja. Amal kita tidak ada khusyuk, tidak ada adabnya, tidak ada sunnah-sunnah yang mesti kita lakukan. Ya, dengan doa-doa mereka ini yang kita andalkan, dengan doa salafus saleh, dengan syafaat mereka ini yang kita andalkan di hari akhirat nantinya. Jadi 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, itu khairu muakkadah. Kadang Rasul mengamalkan, kadang Rasul meninggalkan. Imamul Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, pengarang kitab Sahibur Ratib, beliau ditanya tentang sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. La na'mur biha wa la nanha anha. Kami tidak memerintahkannya, tapi kami tidak melarangnya. Yang mau sholat sebelum maghrib, sholat sunnah 2 rakaat, qobliyah boleh. Yang tidak sholat pun tidak masalah. Ya, 2 rakaat kemudian juga sebelum isya. Khairu muakkadah ini. Berarti jumlahnya berapa? 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur 4. 4 rakaat sebelum asar 8. 2 rakaat sebelum maghrib 10. 2 rakaat sebelum isya berapa? 12. Khairu muakkadah 12, yang muakkadah berapa? 10 rakaat, berarti jumlahnya berapa? 22 rakaat. Ini sunnah-sunnah yang dinamakan rawatib. Ini sunnahnya namanya sunnah rawatib. Sunnah-sunnah kan banyak. Ada sholat sunnah duha, ada sholat sunnah witir, ada sholat sunnah wudu, ada sholat sunnah tahiyatul masjid, ada sholat sunnah tawaf, ada sholat sunnah hajat, sholat sunnah istikharah. Nah, ini namanya sholat sunnah rawatib. Dinamakan juga rohaib. Dan sholat sunnah rawatib ini termasuk sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah. Tapi bukan berarti tidak boleh. Kalau mau sholat rawatib berjamaah terserah. Ada sholat-sholat di antara sholat sunnah yang sunnah berjamaah. Sholat apa itu? Sholat hari raya berjamaah. Sholat istisqa berjamaah. Sholat khusuf berjamaah. Sholat khusuf berjamaah. Sholat tarawih berjamaah. Dan sholat sunnah yang tidak sunnah berjamaah, tidak sunnah. Ya, sholat sunnatul wudu, sholat hajat, sholat duha, sholat rawatib, sholat witir selain Ramadan ya, selain Ramadan, itu sunnah. Sholat sunnah tidak sunnah berjamaah. Sholat mau berjamaah tidak berjamaah sama aja. Tidak dianjurkan tapi juga tidak dilarang. Boleh mau sholat berjamaah tidak sholat berjamaah terserah. Itu sholat-sholat sunnah. Dan sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah itu nilainya lebih, keutamaannya lebih. Makanya sholat sunnah yang berjamaah itu lebih afdol daripada sholat sunnah yang tidak berjamaah. Sholat sunnatul duha dibandingkan sholat hari raya. Sholat hari raya berjamaah. Sholat sunnat duha tidak berjamaah, tidak sunnah berjamaah. Berarti lebih afdol mana? Sunnah hari. Tip, sholat rawatib dibandingkan dengan sholat khusuf komar atau khusuf samas. Sunnah berjamaah apa tidak? Khusuf samas, khusuf komar, sunnah berjamaah. Rawatib tidak sunnah berjamaah. Yang mana yang afdal? Sunnah khusuf qamar, sunnah khusuf samas lebih afdal daripada sunnah rawatib. Nah, dikecualikan sholat rawatib tidak sunnah berjamaah tapi lebih utama daripada sholat tarawih. Padahal sholat tarawih sunnah apa? Sholat tarawih sunnahnya berjamaah. Ramadan kita sholat tarawih berjamaah. Sunnah. Kalau seseorang sholat tarawihnya sendiri-sendiri tidak masalah. Tapi yang sunnah berjamaah sholat tarawih. Ya, tapi sholat tarawih kalau dibandingkan dengan sholat rawatib, qobliya duhur, ba'diya duhur, qobliya subuh, ba'diya maghrib, ba'diya isya, yang mana yang lebih utama? Yang lebih utama yang mana? Sholat rawatib. Sholat rawatib lebih utama daripada sholat tarawih. Mungkin kadang-kadang Ramadan seseorang lebih perhatian kepada sholat tarawih daripada kepada sholat rawatib. Mungkin dia tidak sholat qobliyatul subuh, qobliyatul duhur, ba'diyatul duhur, qobliyah asar Ramadan itu. Di waktu Ramadan mungkin tidak sholat rawatib, tidak sholat qobliyah duhur, tidak sholat ba'diyah duhur, mungkin tidak sholat qobliyatul subuh. Tapi kalau tarawihnya malam, dia sholat, bahkan sholatnya berjamaah, bahkan sholatnya di masjid, di musala-musala rajin. Padahal yang lebih afdal sholat rawatib daripada sholat. Artinya kalau mau membandingkan keutamaannya, lebih utama sholat rawatib daripada sholat tarawih. Jangankan rawatib yang tidak kadang-kadang Ramadan itu, rawatib kadang-kadang tidak diamalkan. Tarawih kadang-kadang sholat. Kadang-kadang malah lebih parah lagi. Tarawih sholat, rajin subuhnya tidak sholat. Ini kadang-kadang. Ya lebih baik tidak usah tarawih sudah. Sholat subuh aja 2 rakaat cukup, enggak usah tarawih 20 rakaat. Lebih baik jauh daripada sholat tarawih 2 rakaat tapi subuhnya enggak bangun. Ya. Orang harus beribadah dengan ilmu. Harus mengerti mana yang lebih utama dan harus mengerti mana yang wajib, mana yang sunnah. Yang wajib dahulukan daripada yang sunnah. Di antara yang wajib ada yang lebih wajib, di antara yang sunnah ada yang lebih sunnah. Ada maratib. Seperti sholat-sholat sunnah ini. Kan ada martabatnya. Sholat-sholat fardu ada martabatnya, ada tingkatannya. Sholat fardu yang paling afdal sholat apa? Sholat apa? Sholat Jumat. Setelah sholat Jumat apa? Apa yang paling afdal setelah sholat Jumat? Sholat asar. Ya, lebih afdal itu sholat asar. Tapi kadang-kadang malah masjid-masjid kalau sholat asar malah sepi. Ya, padahal sholat asar yang paling afdol diantara sholat 5 waktu setelah sholat Jumat. Setelah sholat asar, sholat subuh. Setelah sholat subuh, sholat isya. Setelah sholat isya, sholat duhur, kemudian maghrib. Terakhir maghrib. Maghrib paling ramai di masjid. Jadi ada tingkatan sholat fardu itu yang mana yang lebih afdol. Artinya pahalanya yang mana yang lebih banyak. Sholat sunnah yang paling afdol apa sholat sunnah? Di antara sholat sunnah yang banyak yang paling afdal adalah sholat idul adha. Sholat idul adha paling afdal daripada sholat sunnah. Bahkan sebagian ulama mewajibkan, bukan sunnah tapi wajib. Sebagian ulama. Termasuk mazhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian setelah sholat idul adha, idul fitri. Idul fitri ini ya. sunnah itu. Tapi insya Allah Idul Fitri semuanya sholat itu. Tidak ada yang tidak sholat. Qobliyah, Qobadiyah, tidak sepi yang sholat. Sholat Idul Fitri. Kemudian yang kedua, setelah sholat Idul Fitri apa? Sholat Kusuhus Samas. Ya, gerhana matahari. Ketika terjadi gerhana matahari, kita dianjurkan sholat. Itu sholat yang paling afdol ketiga setelah sholat hari raya. Kemudian khusuful komar, gerhana bulan. Kemudian setelah itu istisqa, sholat istisqa ketika seseorang butuh hujan. Oh, sekarang alhamdulillah hujan pertama ini ya, setelah lama tidak hujan. Alhamdulillah tadi berdoa, dianjurkan kita mengusap badan kita, membasahi badan kita dengan air hujan. Khususnya yang pertama kali setelah lama tidak hujan, dianjurkan ketika hujan juga untuk berdoa, termasuk tempat atau keadaan yang dikabulkan doa seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keadaan di saat hujan doa dikabulkan, istijab doa. Nah, kemudian setelah istisqa al-witir, salatul witir. Salat witir yang paling afdal setelah istisqa, salat witir ini. Tiga rakaat boleh, satu rakaat boleh, tiga rakaat boleh, lima rakaat, tujuh rakaat, sembilan rakaat, sampai 11 rakaat paling banyak setiap malam. Dan dianjurkan sholat witirnya itu akhir sholat daripada sholat-sholat di malam hari. Jadikan ija'alu akhir sholatikum billayli witra, jadikan sholat sunnah atau sholat yang terakhir bagi kamu di malam hari adalah sholat witir. Dianjurkan kalau bisa dijadikan terakhir di waktu tahajud, sholat witir. Jadi kalau mau sholat witir di waktu tahajud itu lebih afdal, lebih utama. Walaupun ada khilaf. Kenapa? Karena dianjurkan kita jadikan sholat witir itu sholat yang terakhir di malam hari. Ya. Tapi kalau tahajud, jangan nanti enggak sholat witir habis isya. Sholat witirnya kan yang afdal malam nanti. Malam enggak bangun. Ya ahsan habis isya langsung sholat witirnya. Ya, yang afdal malam kalau bangun. Kalau enggak bangun ya lebih baik awal habis sholat isya, sholat ba'diyah, habis sholat ba'diyah sholat witir langsung. Kalau dia enggak yakin bangun malam. Kalau dia yakin bangun malam, nah, apa diakhirkan sholat witirnya. Ya, setelah sholat witir yang afdal adalah sholat rawatib. Tadi itu rawatib itu. Berapa rakaat tadi rawatib? Semuanya 22 rakaat, yang muakkadah 10 rakaat, yang ghairu muakkadah 22 rakaat. Semuanya ini kedudukannya, tingkatannya setelah sholat witir. Ya, setelah sholat witir di bawahnya adalah sholat rawatib, dan yang paling afdol setelah rawatib, yang paling afdol di antara sholat rawatib adalah sholat sunnatul fajar. Ya, sunnatul 22 rakaat itu tadi. Yang paling utama yang mana yang Ustaz? Kenapa yang ditanya yang paling utama? Enggak, Anda mau sholat yang paling utama aja. Sholat semuanya. Minimal kalau enggak sholat semuanya 22 rakaat, minimal yang apa? Yang muakkadah. Yang 10 rakaat itu minimal jangan ditinggal. Kalau enggak bisa 22 rakaat semuanya, minimal yang 10 rakaat. Ya, di antara yang salat rawatib yang 22 rakaat, yang paling afdal adalah sunnatul fajar. Salat 2 rakaat sebelum subuh. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan sunnatul fajar wajib. Bukan sunnah tapi wajib. Menurut Imam Hasan Basri, artinya kalau kita tidak sholat sunnah sebelum subuh berarti kita dosa menurut Imam Hasan Al-Basri. Jadi yang paling sunnah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, sunnatul fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat yang kalian lakukan sebelum subuh khairun minat dunya, lebih baik daripada dunia wa ma fiha dan isinya. Jadi orang punya dunia kaya raya, bahkan bukan hanya sebagian daripada harta dunia, semua harta duniawi dia yang memiliki. Lebih baik seseorang yang punya sunnatul fajar, punya amalan mengamalkan sunnah 2 rakaat sebelum subuh, lebih baik kata Rasul daripada orang yang punya harta semua harta yang di dunia ini. Khairun minat dunia wa mafiha. Makanya kadang-kadang ada cerita itu. Ketika seseorang datang melamar putri putri orang lain. Kadang kalau orang datang melamar yang dilihat-lihat, yang ditanya-tanya, biasanya kadang-kadang hartanya, kerjaannya, rumahnya, mobilnya. Ini orang ini ngelamar putri ana. Ini punya kerjaan apa enggak? Sudah punya rumah apa enggak? Ini punya uang apa enggak ini? Kaya apa enggak? Kalau sudah datang bawa Mercy, bawa Alphard, rumah mewah, masya Allah. Ya ini jodoh yang ditunggu-tunggu ini. Ini mereka yang ditanya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Jika datang kepada kalian yang kalian lihat bagus dia, apanya yang bagus? Agamanya. Apanya juga yang bagus? Akhlaknya. Fazawwiju, terimalah, nikahkan dengan putri kalian. Apa yang dilihat? Agama dan akhlak, kata Rasul. Kalau kalian didatangi seseorang melamar putri kalian, yang kalian lihat adalah agama dan akhlaknya. Kalau dilihat akhlak dan agamanya bagus, fazawwiju, kata Rasul. Laksanakan. Terima lamarannya. Nikahkan putri kalian dengannya. Illa taf'alu takun fitnatun fil adi wa fasadun adid. Kalau kalian tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini yang besar. Ya, sekarang melihat hartanya. Datang, mau apa? Mau ngelamar putri bapak. Ini punya kerjaan apa? Punya rumah apa belum? Apa cuma numpang aja ini sama orang tua gitu. Ini orang juga pinter. Wah, anak kaya raya. Berapa uang ini? Banyak. Seberapa banyak? Dunia dan seisinya. Kok bisa? Aku punya amalan sunnatul fajar. Rasulullah SAW mengatakan, sunnatul fajar khairun minad dunia wa ma fiha. Punya sunnatul fajar dianggap punya dunia dan seisinya. Jadi kalau orang berakal, dunia seisinya ini tidak ada harganya. Lokanatid dunia tazinu indallahi janah ba'udah ma saqa minha kafiran syarbatama. Andai kata harta duniawi itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ada nilainya, ada harganya, walaupun senilai sayapnya nyamuk, walaupun seharga sayapnya nyamuk, sayap nyamuk, walaupun seharga itu aja, tapi yang penting ada nilainya dan ada harganya, Allah tidak akan memberikan dunia kepada orang kafir, walaupun hanya sedikit, dan bahkan walaupun seteguk air aja, kalau ada nilainya di mata Allah. Tapi berarti artinya apa? Artinya dunia tidak ada nilainya di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dunia diberikan kepada orang kafir. Bahkan orang kafir kaya-kaya. Yang muslim-muslim kadang miskin-miskin. Melarat-melarat. Fukara. Tidak apa-apa. Tidak menunjukkan dia itu rendah di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak. Harta tidak ada. Tidak dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah melihat kepada takwa kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang terbaik, termulia di mata Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling takwa di antara kalian, bukan yang paling kaya. Nah, tidak dilihat kekayaannya. Nah, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Andai kata dunia dan seisinya ada nilainya, ada harganya, walaupun sedikit, Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir. Artinya tidak ada nilainya di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu diberikan kepada orang kafir. Jadi walaupun dunia dan seisinya, kalau dibandingkan dengan sunnatul fajar, tidak ada apa-apanya. Lebih baik mana? Lebih baik sunnatul fajar. Tapi orang takut kehilangan harta, takut kehilangan keuntungan, takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan bisnisnya. Tapi tidak takut kehilangan sunnatul fajar. Tidak masalah. Rumahnya kerampokan, kecurian. Mungkin dompetnya ya kehilangan, arrojinya hilang, dipikirin, susah, sedih. Tapi ketinggalan sunnatul fajar biasa-biasa aja. Padahal khairun minad dunia wa ma fiha. Kenapa? Mata hatinya tidak bisa melihat bahwasanya sunnatul fajar itu lebih baik daripada dunia. Tapi orang salaf, orang-orang yang takwa sama Allah subhanahu wa ta'ala, dibuka hati mata mereka, buka hati mereka, mata hati mereka dibuka oleh Allah SWT sehingga bisa mengetahui dan meyakini bahwasanya semua duniawi ini tidak ada nilainya kalau tidak digunakan untuk beribadah, kalau tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih baik sunnatul fajar daripada dunia dan seisinya. Jadi ini yang kita katakan tadi, paling baik, paling afdal, paling utama di antara rawatib semuanya adalah sunnatul fajar. Kemudian setelah rawatib, yang afdal setelah itu daripada salat-salat sunnah, sunnatut tarawih. Setelah rawatib baru tarawih Ramadan itu. Setelah tarawih baru salat duha. Setelah salat duha baru salat sunnatut tawaf. Kalau habis tawaf, setelah selesai tawaf sunnah dua rakaat itu sunnatut tawaf. Kemudian sunnah tahiyatul masjid, kemudian sunnah sunnatul ihram, yaitu kalau orang mau niat haji atau mau niat umrah, sunnah terlebih dahulu untuk sholat dua rakaat sunnatul ihram namanya, dan seterusnya. Jadi ada maratib, ada tingkatannya, di antara sholat sunnah, sholat fardu ada tingkatannya, yang artinya lebih tinggi tingkatannya berarti lebih banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini rawatib ini tasjih, motivasi buat kita untuk kita bisa ibadah kepada Allah, untuk bisa mengingat kepada Allah sementara. Ya, sunnatul salawat al-khamis, salat lima waktu kita laksanakan. Tapi kita butuh lebih. Butuh lebih apa enggak? Daripada salat-salat sunnah, butuh lebih. Kenapa? Ana tanya. Kita tanyakan kepada kalian ini. Masuk surga mau apa enggak? Mau. Mau masuk surga di bawah apa mau masuk surga di atas? Mau surganya rendah atau surganya tinggi? Masing-masing pasti ingin masuk surga jawabannya. Tidak ada yang, anak mau masuk surga, Honda. Anak bosan sudah. Nah, semuanya mau masuk surga. Mau surga tinggi apa rendah? Pasti mau surga tinggi. Surga Firdaus, dekat dengan Nabi, Jannatul Adn. Tayib, kalau inti kepingin masuk surga, harus sholat fardu. Kalau inti kepingin surganya tinggi, harus banyak mengamalkan sunnah-sunnah. Inti tidak mengamalkan sunnah-sunnah, hanya melakukan yang wajib-wajib, masuk surga, masuk surga. Yang penting jangan yang haram. Tinggalkan yang haram, laksanakan yang wajib. Cukup. Sholat hanya lima waktu aja, cukup. Puasa hanya Ramadan aja, tidak usah puasa sunnah Senin Kemis dan lain-lain, tidak usah. Zakat, keluarkan kalau memang wajib zakat. Kalau memang wajib haji, haji. Tidak usah banyak-banyak. Sekali aja hajinya. Setelah itu, sudah. Tidak usah laksanakan yang lain. Jauhi yang haram, pasti akan masuk surga. Tapi surganya di bawah. Kenapa? Tidak ada amalan sunnahnya. Tapi orang yang mengamalkan yang wajib-wajib, selain itu ditambah sunnah-sunnah-sunnah-sunnah. Akan bertambah tingkatannya di surga. Akan bertambah derajatnya di surga, kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Bertambah banyak amalan sunahnya, bertambah tinggi. Ketika Ka'ab Rabi'ah bin Ka'ab masyaallah khidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi senang ketika beliau melayani Nabi dan khidmah. Utrub is'al ma syi'ta, kata Nabi, mintalah kamu wahai Rabi'ah apa yang kamu inginkan. Ya Rasulullah, atlubu as'aluk murafaqataka fil jannah. Aku meminta, memohon aku bersamamu di surga nanti. Surganya Nabi di rendah apa di atas? Ya, surga Nabi ya sudah paling atas sudah. Nah, ada tingkatan surga di atas surga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dia minta ini, Rabi'ah bin Ka'ab ini minta bersama Nabi di surga. Masyaallah. Apa kata Nabi? A inni ala nafsik bi kasrati sujud. Aku akan penuhi permintaan kamu, akan kamu dapatkan kamu surga bersama aku nanti di akhirat. Tapi yang penting banyak mengamalkan sholat-sholat sunnah. Tuh, sholat-sholat sunnah. Penting banyak mengamalkan sholat-sholat sunnah. Kamu akan dapatkan apa yang kamu inginkan. Itu syaratnya. Tuh, ingin kita bertambah tinggi derajatnya di surga Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah dan tambahlah amalan sunnah kita. Ada sunnah duha, dua rakaat, empat rakaat. Ada rawatib, qobliyah, ada ba'diyah, minimal yang mu'akkadah. Ada sholat witir, tiap malam kita laksanakan tiga rakaat minimal. Nah, apa-apa. Ya, kemudian nanti ada sunnatul hajat, sunnatul istikharah, sunnatul wudu, sunnatul tahiyatul masjid, dan seterusnya. Kalau kita tidak sholat sekarang, kapan? Apa mau nunggu kita disolati dulu? Apa mau nunggu kita di kuburan, di liang lahat? Sudah tidak bisa sholat lagi. Inqata amalu. selesai, manusia terputus dari amalnya, dalam arti apa, tidak bisa beribadah lagi. Ana mau sholat rawatib kalau sudah mati, tidak bisa. Ya, yang khata amaluh. Ya, ini yang kita harapkan tadi. Dan selain itu fadilahnya banyak. Sholat rawatib, sholat sunnah. Di antaranya kita sholat fardu ini tidak sempurna. Kita sholat fardu ini belum tentu kita khusyuk, belum tentu kita hadir hatinya. Ada kekurangan yang banyak dalam sholat fardu kita. Allah rahim, Allah rahmat. Dan Allah menjadikan kekurangan dalam sholat fardu kita ini bisa ditutupi dengan sholat-sholat sunnah. Nah, mungkin kita sholat, misalnya sholat duhur tidak sempurna, kita sholat setelahnya ba'diyah. Sholat sunnah ba'diyah itu menutupi kekurangan sholat fardunya. Sholat maghrib tidak khusyuk, tidak ini, sholat ba'diyah maghrib setelahnya, menutupi kekurangan. Sholat isya begitu juga seterusnya. Ya, menutupi kekurangan-kekurangan yang ada dalam sholat fardu. Begitu juga puasa sunnah menutupi kekurangan yang ada dalam puasa Ramadan. Ya, menutupi kekurangan. Apalagi jelas-jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam menukil dari Allah Subhanahu wa taala, berarti hadis qudsi. Dikatakan wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah, dan senantiasa hambaku ini melaksanakan amalan-amalan sunnah hatta uhibba, sampai aku cinta kepadanya. Aku Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya karena sebab apa? Senantiasa mengamalkan amalan-amalan yang sunnah. Amalan sholat sunnah, baca Quran, ngaji, dan lain-lain. Ya, ini bisa menjadi sebab kita meraih dan memperoleh dan mendapatkan ridhonya Allah dan mahabbahnya Allah Subhanahu. Cukup kalau sudah Allah ridha kepada kita, kalau sudah Allah cinta kepada kita, cukup itu sudah modal besar. Tidak perlu kita dicintai oleh orang lain. Yang penting Allah cinta dan ridha kepada kita. Kita bisa mendapatkannya dengan banyak mengamalkan amalan-amalan sunnah. Ya, oleh karena itu, ini pembahasan panjang sebenarnya. Ya, tapi waktunya sudah habis. InsyaAllah kita lanjutkan minggu yang akan datang. Al-Fatiha. Allah subhanahu wa ta'ala yufiz minal busuru yukarikuru basih gulub. Wa yu'tina al-matlubana wali mahbubana Allah subhanahu wa ta'ala yufiqna wi'una ala al-qiyam bis sunan wa al-qiyam bil adab wa al-qiyam bil akhlaq wa khususan ala al-qiyam bil hukuk kulliha ala ma tuhibbu wa tarda ya zal jalali wa ikram. Kana Allah subhanahu wa ta'ala yakhtim lana bi khair ba'da tulil umur bi khairin fin wa afiyah wa yaj'al akhira kalamina min ad-dunya inda intiha ajalina. Qawla la ilaha illallah Muhammad rasulullah wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahyina alaiha ya hayy wa amitna alaiha ya mumit. وبأذن عليها يا بائس على هذه الدنيا سواء جامع سامي وقدنا وإهرا إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.